Mitra bisnis, pengusaha makanan olahan mengeluhkan kebijakan pemerintah yang memangkas kuota impor daging sapi tahun ini secara drastis hingga hanya sepertiganya dari kuota tahun lalu dengan alasan kebutuhan daging bisa dicukupi dari pasokan lokal. Pada kenyataannya, pasokan lokal tidak mencukupi dan industri makanan terancam berhenti karena tidak ada bahan baku. Pemerintah dinilai kurang berpikir matang dalam mengeluarkan kebijakan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Bidang Perdagangan, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Ya, yang pasti akan terjadi kekosongan suplai daging, ya terutama sapi ya, kita cerita daging sapi ya, di masyarakat. Dampaknya ya pasti kenaikan harga yang terjadi, karena ini kan teori-teori supply and demand ini di hukum ekonomi kan berlaku gitu. Kalau barang kosong, harga akan naik. Kalau barang banyak, harga akan stabil atau cenderung turun. Nah sekarang pemerintah dengan kebijakan kuota yang sedemikian dikit, tidak melihat supply yang niatnya kan adalah untuk mengkonsumsi daging lokal yang jelas harus mengisi kekosongan selama ini yang ada di impor kan. Niatnya betul adalah nasionalisme satu pasti. Kita cinta produk dalam negeri. Itu juga harus dilihat pada posisi apakah sanggup tidak mensuplai kekosongan tersebut. Kalau tidak, inilah yang terjadi. Kekosongan terjadi, harga pasti akan naik. Lalu, jika tidak sekarang, menurut Bapak, kapan kita siap untuk mengandalkan pasokan sapi lokal guna memenuhi kebutuhan nasional kita, Pak? Kalau konsen waktu, itu saya tidak bisa katakan karena balik lagi ke tangan pemerintah. Kalau memang niatnya adalah serta-merta saat ini, berarti serta-merta saat ini juga ada pensuplaian dari yang lokal untuk mengisi kekosongan yang selama ini diisi oleh daging impor. Kalau dalam negeri tidak bisa mensuplai, saat itu juga peran impor saya kira harus menjadi andalan untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi konsen waktunya adalah konsen masalah cara kita menanganin pensuplaian lokal ini bisa nggak? Nah itu saatnya itu adalah itu gitu. Tidak bisa serta-merta, yuk menghentikan ini atau mengurangi secara drastis, tetapi yang lokal tidak bisa ini. Jadi kapannya adalah tanya kepada pemerintah gitu. Lalu apa dampak dari kebijakan ini, Pak? Ini kan harus dijelaskan sedikit. Ada yang sifatnya yang kita import ini kan ada dua jenis. Ada yang sapi utuh, ada juga yang daging yang sudah dipotong-potong. Itu pun ada turunannya beberapa jenis gitu. Ada yang tingkatan kebutuhan di industri, ada yang kebutuhannya memang di konsumen langsung yang dijual di retail. Pemerintah harus memilah itu secara lebih detail. Mana yang industri yang akan diolah lagi. Jadi turunannya apa? Sosis lah, segala dengan segala jenisnya gitu. Bakso, apa ini itu. Nah, penurunan itu pun tidak bisa dianggap pukul rata. Pemerintah harus memilah satu persatu gitu. Akan mengganggu segala lini kalau kita menghentikan serta-merta. Saya kira kita kan kalau posisi saya di retailer, kita hanya melihat supply and demand. Kalau yang di teman-teman industri, you planning untuk satu industri ini beberapa bulan ke depan. Kalau pun mau import, itu pun harus planning beberapa bulan ke depan punya masalah. Ini pemerintah harus melihat gejala ini sungguh menjadi satu masalah. Karena kira-kira 6 bulan ke depan ini sudah masuk ke masa-masa kita yaitu bulan puasa dan lebaran. Kalau ini telat, maka akan terjadilah dampak yang kita sangat takutkan pada saat hari besar agama kita, Idul Fitri, bulan puasa. Saat orang butuh sangat besar, itu akan terjadi gejolak harga yang begitu hebat. Saat ini aja tidak ada masa-masa ramai, kebutuhan yang tinggi, harga saja sudah melonjak 25% lebih kurang sampai 30%. Tapi bukankah berdasarkan data statistik, ketersediaan daging sapi kita saat ini aman bahkan berlebih, Pak? Katanya sih cukup, tapi kita harus lihat lagi, memang kan ini kita ada komite penanggulangan soal masalah daging sapi nasional ini. Nah, yang dikatakan cukup jumlah tertentu yang dirilis oleh BPS itu, kita harus melihat apakah masyarakat kita yang selama ini memelihara sapi dikerjakan secara industri. Kalau di luar negeri ini, memelihara sapi ini sudah dikelola secara industri. Industri itu adalah secara massal yang memang tujuannya untuk dalam jadwal-jadwal tertentu akan potong, akan ini. Kalau kita ini kan lapisan masyarakat kita memelihara sapi lebih kepada fungsi, lebih kepada pride, harga diri di satu lingkungan yang memang mereka sangat dihormatin. Pemeliharaan sapi ini sifatnya mungkin sebagai celengan untuk kurun waktu tertentu nanti dijual. Banyak hal. Nah, pemerintah harus melihat kacamata itu secara komprehensif. Berapa sih daging yang siap dipotong untuk secara nilai ekonomisnya bisa menutupin keinginan konsumen kita. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Bidang Perdagangan, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.